Mitra Bisnis, The National Maritime Institute menilai, pemerintah selama ini telah menjalankan bisnis dan industri penyeberangan di tanah air dengan menerapkan sistem yang keliru. Kondisi inilah yang menjadi akar masalah seiring terjadinya kemacetan di Pelabuhan Merak dan tersendatnya operasional dari lalu lintas penyeberangan Merak Bakahuni. Menurutnya, kesalahan sistem pertama kali adalah kewenangan sektor penyeberangan yang diletakkan di bawah Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub. Sementara kesalahan kedua adalah masih terjadinya monopoli pengelolaan dermaga penyeberangan oleh ASDP Indonesia Ferry yang menghambat peran swasta di dalamnya. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa memang benar seperti itu permasalahan di pelabuhan-pelabuhan kita? Itu saya selalu bilang dari dulu, sampai di depan Presiden pun saya sampaikan, Pak, kasih kesempatan swasta juga bikin pelabuhan daripada Utad dan juga bekerja untuk mengangkut apa ferry yang untuk Sumatera, Jawa ini supaya betul-betul kita bisa berkompetisi. Kan dilihat kompetisi airline sekarang jadi semua efisien. Kompetisi telkom semua efisien. Ini semua dikasih kepada perusahaan-perusahaan pemerintah atau perusahaan daerah untuk ngangkut. Kapalnya udah tua-tua, ombak 2 meter ke atas sudah nggak bisa jalan. Bagaimana nggak macet semua, sedangkan kita tetap tumbuh kan ekonomi kita dan lain-lain. Jadi saya pikir ini harus diselesaikan oleh pemerintah, kasih kesempatan swasta yang kompetisi itu, suruh dia bikin pelabuhan sendiri, suruh dia bikin juga apa namanya semua yang ada, suruh dia berkompetisi, akhirnya dua-dua diuntungkan, masyarakat juga untung gitu loh. Jangan semua BUMN ataupun semua BUMD atau semua disuasi monopoli, ya enak-enak aja dia, semua nggak ada duit, sudah itu minta budget sama negara, sudah itu monopoli, sudah itu beli kapal tua-tua, ya mana pernah selesai soal itu. Ya mau apa kita sudah mengeluh, saya sudah berbulan-bulan, bertahun kali, nah, cuma didengar aja tapi nggak ada yang dilaksanakan satupun, mau apa loh. Tapi Pak, bagaimana jika ada yang memprotes dan menilai sektor transportasi itu vital dan harus dikelola oleh negara? Iya, itu nggak ada urusannya lah, itu apa sih soal pengangkutan itu mesti dikuasai negara, itu kan bukan bumi air itu. Oh, itu cuma ngangkut barang kok, yang mana lebih efisien aja barang kita. Iya toh. Jadi saya pikir nggak ada urusan lah itu. Jangan percaya yang gitu-gitu dipakai sebagai alasan. Alasannya supaya mereka itu saya pikir bekerja lebih efisien yang harus kita bikin, dan jangan di sana dipakai sebagai sumber juga korupsi dan lain-lain. Itu lihat ya barang ada di sana berapa, 30 kapal feri itu berapa yang masuk dok. Nah, tiap kali ada alasan masuk dok lah, sudah tua lah, ombak tinggi lah. Kapan mau baik itu pelabuhan dulu, dan kapan juga mau bereskan itu. Makin hari jadi makin gawat orang antre di sana. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.